Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Ahibati billah rahimakumullah. Ayuhat talabah, kita akan melanjutkan dars fi sahih al-Bukhari. Bab yang ke berapa? 14 atau 15? Nah, baik. Bab tidak disebutkan dari Bukhari rahimahullah. Ini seolah-olah semacam pasal begitu ya. Yang ini masih ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ya'qub ابن إبراهيم يعقوب ابن إبراهيم الدورقي يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا يزيد بن هارون هو الواسطي يزيد بن هارون الواسطي واسط الواسطي ثقة متقن عابد ثقة متقن عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا يحيى ابن سعيد الأنصاري المدني بسم يحيى ابن سعيد الأنصاري المدني Fiqatun Thabatun Akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sikta An Muhammad ibn Yahya ibn Habban. Ya, ini kita lewati pada hadis yang sebelumnya. Ya, hadis sebelumnya ada rawi tersebut. Siqatun faqih akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Muhammad bin Yahya ibn Habban siqatun faqihun akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Anna ammahu Wasi' ibn Habban. Ya. ini bamannya ya. Jadi Habban punya anak dua, Yahya punya anak diantaranya dua ini, Yahya dan Wasi' ya, sehingga Muhammad bin Yahya adalah keponakan Wasi'. Wasi' adalah pamannya. Anna ammahu Wasi' bin Habban, bahwa pamannya yaitu Wasi' bin Habban akhbarahu. Wasi' bin Habban kemarin juga sudah kita lewati, dia adalah apa? Sahabiyun ibnu sahabiyin. Nah, sahabiyun ibnu sahabiyin. Anna ammahu Wasi' bin Habban akhbarahu anna Abdullah ibn Umar akhbarahu. Anna Abdullah ibn Umar akhbarahu. Baik, di sini tidak ada riwayat sahabat dari sahabat, ya kan? Wasi' bin Habban sahabat meriwayatkan dari Abdullah bin Umar juga sahabat. Yang setelahnya Muhammad bin Yahya adalah tabi'in, dan Yahya bin Sa'id al-Ansari juga tabi'in. Dari riwayat tabi'in, at-tabi'i an at-tabi'i, wa riwayat sahabi an sahabi. Ya. Anna Abdullah ibn Umar akhbarahu, bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, qala laqad zahartu dzata yaumin, sungguh aku telah naik, dzata yaumin suatu hari, ala dhahri baitina, ke atas rumah kami, faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini mustaqbila baitil maqdis. Maka saya melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam qa'idan, duduk, yani jongkok, ala labinatain, di atas dua batu bata, mustaqbila baitil maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Baik, kandungan hadis ini sama dengan yang sebelumnya kurang lebih. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan nama babnya, karena ini hanya pelengkap ya bagi hadis yang sebelumnya. Baik, berikutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babul istinja bil ma, bab al-istinja bil ma. Istinja artinya, atau kita terjemahkan apa? Bersuci. Ya. Bil ma, dengan menggunakan air. Bersuci setelah buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Bersuci dengan air. Babul istinja bil ma. Qala rahimahullah haddatsana Abu Al-Walid Hisham ibnu Abdul Malik. Abu Al-Walid Hisham ibnu Abdul Malik. Ini Abu Dawud, afwan, Abu Al-Walid At-Tayalisi. Abu Al-Walid At-Tayalisi Hisham bin Abdul Malik. Thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun, thiqah terpercaya, dan thabtun kokoh. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Ya, akhrajalahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. Qala haddathana Syu'bah, شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي أمير المؤمنين في الحديث وكان أول من فتش الرجال في mana di Irak kata atau di Syam Mesina. Baik. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي معاذ عن أبي معاذ البصري اسمه عطاء بن أبي ميمونة واسمه عطاء بن أبي ميمونة نعم البصري ثقة أبو معاذ البصري عطاء بن أبي ميمونة ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي البخاري مسلم أبو داود نسائي ابن ماجه أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي قال سمعت أنس بن مالك يقول beliau mengatakan sami'tu saya mendengar Anas bin Malik Anas bin Malik yaqulu mengatakan Anas bin Malik ma'ruf ya Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nعم صحابي جليل ومن المكثرين في الحديث نعم termasuk yang banyak meriwayatkan hadis يقول Anas radhiyallahu anhu mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamun ma'ana نعم aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma ya'ni yastanji bihi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan kana an-nabi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi apabila beliau keluar untuk hajat beliau yakni ya buang hajat baik wa gulamun saya datang bersama seseorang ma'ana idawatun min ma bersama kami idawah apa makna idawah Ina'un sawirun min jildin Idawah adalah Ina'un sawirun min jildin Ina ya bejana ya ya mungkin semacam timba maksudnya begitu sawir yang kecil min jildin yang terbuat dari jild kulit. Naam. Ma'ana idawatun min ma. Min ma yani maksudnya yang berisi air. Yani yastanjimi, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja bersuci dengan air tersebut. Baik, jadi inilah syahid min al-hadith yang menjadi dalil pada hadith ini di akhir Anas mengatakan saya bersama seorang anak membawa semacam ember yang berisi air. Yani Nabi kemudian bersuci dengannya. Jadi di sini kemudian Al-Bukhari menyebut bab al-istinja bil ma, ya. Bab tentang istinja dengan menggunakan air. Kalau begitu dari sini menunjukkan bahwa yajuz, diperbolehkan istinja dengan air. Ya. Bagaimana dengan batu, ya? Katakan jangan menggunakan sekaligus dua-duanya. Ya. Baik, dan ini diingatkan oleh sebagian ulama, ya, tentang penggunaan dua alat itu sekaligus. Jangan. Baik. Berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab man humila ma'ahu al-ma' lituhurihi. Bab tentang man humila ma'ahu, orang yang di bawakan bersamanya alma, air, lituhurihi, untuk tuhur, yakni bersuci. Wallahu a'lam, di sini maksud daripada bab ini tentang apa? Tentang orang yang dibawakan bersamanya air, ya, untuk bersuci. Jadi ini wallahu a'lam tentang bagaimana dengan orang yang seperti itu. Kalau tadi yang sebelumnya tentang menggunakan air, kalau ini tentang orang yang dibawakan air untuknya, ya, atau bersamanya, ya, boleh juga tentunya. Wa qala Abu Darda, alaysa fikum sahibun na'lain wa tahur wal wisak. Abu Darda mengatakan, alaysa fikum, tidakkah di tengah kalian ada sahibun na'lain, pembawa dua sandal, watahur, dan air untuk bersuci. Ya, atahur yakni air untuk bersuci. Wal wisat, dan wisat yakni wallahu alam semacam bantal gitu, ya. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya adalah ucapan Abu Darda kepada Al-Qamah, ya, bin Qais. Hada khitabun li'Al-Qamah ibn Qais, wal muradu bi sahibin na'alain wa ma dhikra ma'ahuma Abdullah ibn Mas'ud. Jadi ini ucapan Abu Darda, khitabun li'Al-Qamah, kepada Al-Qamah bin Qais. Al-Qamah bin Qais ini murid Ibnu Mas'ud, ya. Wallahu a'lam, murid Ibnu Mas'ud. Kemudian Abu Darda mengingatkan, alaysa fikum, bukankah di tengah kalian ada Ibnu Mas'ud, maksudnya begitu. Tapi dengan ungkapan sahibun na'lain, pembawa dua sandal. Wal muradu bi sahibin na'lain, yang dimaksud dengan pembawa dua sandal, wa ma dhukira ma'ahuma, dan yang disebut bersamanya, yaitu air untuk bersuci dan bantal, Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, li'annahu kana, karena beliau dulu, yatawalla khidmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik, karena beliau dulu membantu Nabi dalam hal itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud dulu Beliau suka melayani Nabi, membawakan dua sandalnya, melayani Nabi dengan membawakan air untuk bersucinya, juga termasuk membawakan bantalnya. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau begitu, di samping tadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga suka membantu Nabi alaihi salatu wassalam dengan membawakan air. Di sini juga ada sahabat yang lain, yaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang juga suka membantu Nabi SAW dalam hal-hal tersebut. Nah, maksud daripada ini, ya boleh saja, wallahu alam, seseorang berbuat seperti itu. Ya, berbuat seperti itu. Artinya di sini membawakan ya hal-hal seperti ini untuk orang lain. Apalagi kalau seperti yang terjadi Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi, Anas kepada Nabi, ini masuk dari bab apa? Ihtiram kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ihtiram kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jal mengatakan di antara hak Nabi adalah untuk dihormati, untuk dibesarkan. Itu azziruhu wa tuwaqqiruhu, ya kan? Itu azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ini ada anjuran untuk membesarkan Nabi. Baik, untuk menghormati beliau. Maka ini yang dipraktikkan oleh sahabat, di antaranya kadang sendalnya dibawakan, kadang air untuk bersucinya dibawakan, dan seterusnya. Nah, jadi bab ini wallahu alam sepertinya fokusnya pada hal tersebut. Boleh seseorang berperilaku seperti itu. Ya. Tentunya kepada orang-orang tertentu, seperti yang dilakukan oleh Anas dan Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb al-Azdi al-Basri. Sulaiman bin Harb Al-Azdi Al-Basri, thiqatun imamun hafiz, thiqatun imamun hafizun, akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. Thiqatun imamun hafiz, أخرج له أصحاب الكتب الستة. طيب. قال حدثنا شعبة. شعبة tadi kita sudah lewati. شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي. نعم. قال عنه الثوري أمير المؤمنين في الحديث. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي معاذ. Ini juga sudah kita lewati. Siapa beliau? عطاء ابن أبي ميمونة. قال سمعت أنسا. Yeah. طيب. Ila akhiri. Jadi sanad ini sama dengan yang sebelumnya, hanya beda di siapa? Guru Al-Imam Al-Bukhari, Syekh Al-Bukhari. Hari yang sebelumnya Al-Bukhari mendapatkan dari Abu Walid Hisham bin Abdul Malik dari Syu'bah dan seterusnya. Hadis yang ini dari Sulaiman bin Harb dari Syu'bah dan seterusnya. Ya. Jadi sanadnya ketemu di Syu'bah. Ya, hanya beda di guru Al-Imam Al-Bukhari. Sulaiman bin Harb, ya, bila kita sandingkan dengan siapa? Hisham bin Abdul Malik. Ini namanya apa? Mutaba'ah, ya kan? Ini yang disebut dengan mutaba'ah. mutaba'atun tammah. Ya, karena dua-duanya meriwayatkan dari siapa? Syu'bah. Jadi Sulaiman bin Harb mutabi' bagi Hisham bin Abdul Malik, dan Hisham bin Abdul Malik juga sebaliknya mutabi' bagi Sulaiman bin Harb. Ya, ini yang namanya mutaba'ah. Kalau syawahid, syahid, bedanya apa? Kalau syahid, sahabatnya berbeda, matanya sama atau mirip, tapi sahabatnya berbeda. Ini kan sahabatnya sama, ya kan? Semuanya dari Anas bin Malik, disebut mutabi' atau mutaba'ah. Tapi kalau dari sahabat yang berbeda disebut apa? Syahid. Fungsinya ya, secara fungsi sama, yaitu menguatkan. Adapun ini semuanya sudah kuat ya, masing-masingnya sudah kuat. Hisham bin Abdul Malik fiqah thabtun, Sulaiman bin Harb fiqatun imamun hafid ya. Jadi kalau dari sisi dukung-mendukung, masing-masing sudah berdiri sendiri kuat ya, tanpa dukungan. Tapi mutaba'ah sangat dibutuhkan ketika seorang rawi ada kelemahan padanya. Misalnya salah satu rawinya apa? Anggap misalnya Sulaiman bin Harb ini fihi dha'f, misalnya begitu, fihi dha'f, ada kelemahannya. Maka keberadaan Hisham bin Abdul Malik ya sangat penting di sini, karena Hisham bin Abdul Malik seorang thiqah tsabit yang juga sama-sama meriwayatkan dari Syu'bah hadis yang sama, menunjukkan bahwa Sulaiman bin Harb enggak salah. Nyatanya Hisham bin Abdul Malik meriwayatkan hadis yang sama. Nah, mutaba'ah dalam kondisi seperti itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menguatkan rawi yang lemah. Ya, untuk membuktikan rawi yang lemah saat itu riwayatnya benar. Nah, itu fungsi daripada mutaba'ah. Tapi kalau di sini ya, masing-masing sudah kuat. Hisham bin Abdul Malik kuat, Sulaiman bin Harb juga kuat. Baik, kembali kepada hari ini dengan sanad yang sama sampai kepada Anas. Yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa ghulamun minna. Kalau Nabi keluar li hajatihi untuk hajatnya, tabi'tuhu ana wa gulamun minna, tabi'tuhu, saya mengikuti beliau, menyusul beliau. Ana wa gulamun minna, saya dan gulam, seorang anak, minna dari kami juga, ma'ana idawatun minma, bersama kami idawah minma, ya, ember yang berisikan air. Ya, ember yang berisikan air. Jadi hadis ini juga sama dengan sebelumnya secara makna, hanya saja di sini fokusnya pada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Suatu hal yang diperbolehkan, membantu orang mau bersuci, mau berwudu, kita bantu dengan membawakan airnya. Nah, ini ada contoh dari sahabat radhiyallahu an, yaitu Anas dan yang lain. Sudah isya atau belum? Jam 7:18. Apa? Man muadzin. Kalau sudah isya, tolong azan. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab hamlil 'anazati ma'al ma' fil istinja. Bab tentang membawa al-'anazah. Al-'anazah Artinya apa? Di ma'anil kalimat itu ada disebutkan ya, al-anazah, asa, asfaluha hadidatun. Asa, tongkat yang bagian bawahnya ada besinya. Ya. Tongkat yang bagian bawahnya ada besinya. Ya, ya mungkin semacam tombak kecil mungkin gitu ya. Baik. Babu hamlil anazah, bab tentang membawa tongkat anazah ma'al ma' bersama air fil istinja, untuk istinja. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Bashar, Muhammad ibn Bashar laqabuhu Bundar, ini juga kadang disebut dengan laqabnya, julukan beliau adalah Bundar. Ya, laqabuhu Bundar Al-Basri, thiqatun akhrajalahu al-jama'ah, sahabul kutub al-sittah. Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far, Muhammad bin Ja'far juga punya laqab. Laqabuhu apa? Bundar. Ya, beda sedikit ya. Kalau tadi Bundar, kalau ini Bundar. Muhammad bin Ja'far Bundar Al-Hudali Al-Basri. Al-Hudali Al-Basri thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddathana Syu'bah an Athaa' ibn Abi Maimunah sami'a Anas ibn Malik yaqul. Sama sama di sini sanadnya sama dengan sebelumnya, dari Syu'bah sampai Anas ibn Malik. Yaqul, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul khala'a, masuk ke al-khala'. Al-khala' yani semacam toilet ya, kalau kita sekarang WC atau toilet. Fa ahmilu ana wa gulamun, maka saya membawa dan seorang anak, yakni bersama saya membawa idawatan min ma, ember berisi air, wa anazatan dan tongkat kecil, yastanji bil ma, beliau bersuci dengan menggunakan air tersebut. Ya. Baik. Hadis ini sama dengan sebelumnya, hanya saja Al-Bukhari rahimahullah menyoroti salah satu yang terkandung pada hadis ini, yaitu membawa anazah. Ya, idawah min ma' wa anazah. Idawah min ma' wa anazah. Ya. Wallahu a'lam, al-anazah di sini dibawa untuk tujuan apa kurang kurang jelas ya di sini dalam riwayat ini, mungkin ada keterangan di syarah, wallahu a'lam. Insyaallah kita lihat kembali, mungkin ada tujuan-tujuannya, misalnya barangkali untuk ditancapkan, untuk kemudian diletakkan padanya kain untuk menutup, wallahu a'lam. Insyaallah kita lihat di syarah, mungkin ada maksud dengan membawa anazah ini. Baik. تابعه النظر وشاذان عن شعبة. طيب تابعه طلع يعني متابعة متابعة يا تابعه ما متابعهنيا atau menjadi mutaba'ah baginya. Bagi siapa? Ya bagi Muhammad bin Ja'far. Siapa yang jadi mutaba'ah? An-nadhar wa syadhan an Syu'bah. Nadhar dan syadhan dari Syu'bah. Ya. An-nadhar. Insyaallah kita lihat kembali, saya lupa ini. Terlewatkan ya. Nadhar bin Syumail atau siapa, wallah insyaallah kita lihat. Baik, di sini kita ambil apa pelajaran tadi disebut taba'ahu, memutaba'ahinya. Nah, jadi di sini tadi kita sebutkan juga yang meriwayatkan dari Syu'bah rupanya banyak ya. Tadi kita lewati Hisham bin Abdul Malik dari Syu'bah. Sulaiman bin Harb dari Syu'bah. Di sini Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah. Kemudian Nadhr juga dari Syu'bah, Syadzan dari Syu'bah. Jadi di sini bermuara pada Syu'bah. Ini mereka semua kalau begitu murid-muridnya Syu'bah. Ya. Nah, di sini tadi dikatakan berarti Nadhr dan Syadzan mutaba'ah bagi Muhammad bin Ja'far. Ya. Dan dari sisi kekuatan sebetulnya Muhammad bin Ja'far juga sudah kuat ya, karena beliau tsiqah. Naam. Namun mungkin untuk penguat ya ditambahi di sini mutaba'ah dari nadhar dan syahadah. Jadi di sini juga perlu diambil pelajaran ya. Hal yang penting mungkin di kemudian hari antum ketahui, para rawi yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Muhammad bin Bashar, kemudian Muhammad bin Ja'far, kemudian Syu'bah sampai Anas, ini rawi yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari fil usul, istilahnya fil usul, akhrajalahu fil usul, pokok-pokoknya hadis, sanad ini pokoknya hadis ya kan, diriwayatkan musnadun muttasil ya, dengan musnad artinya lengkap sanadnya dari awal hingga akhir, kemudian sebutkan matannya. Nah, ini istilahnya akhrajalahul Bukhari fil usul, Al-Bukhari meriwayatkan pada pokok-pokok hadis. Tapi kalau yang disebut terakhir ini taba'ahun nadhar wa syadan an Syu'bah. Nah, ini dikatakan Al-Bukhari menyebutkannya sebagai mutaba'ah ya. Dzakarahu Al-Bukhari fil mutaba'at wasyawahid. Al-Bukhari menyebutkannya dalam mutaba'ah. Nah, rawi yang jelas terjamin oleh Al-Bukhari kesikohannya itu yang fil usul, ini yang jelas terjamin. Kalau yang mutaba'at seperti ini belum mesti terjamin. Ya, tinggal kita lihat saja nanti di biografinya bagaimana, tapi yang disebutkan dalam mutaba'at ya belum dijamin seperti yang ada di usul, ya. Belum terjamin seperti yang ada di usul. Artinya secara kekuatan ada bedanya. Ya. Secara kekuatan ada bedanya. Seperti juga kita sebutkan waktu itu beberapa hadis yang muallak, ya kan? Yang muallak. Al-Bukhari menyebutkan sanadnya secara muallak, tidak disebut. Tiba-tiba yang disebut hanya tabi'in ke atas. Nah, rawi-rawi yang ada pada riwayat muallak juga, terutama yang bisiqati tamrid, ruwiya, hukiya dan seterusnya, ini tidak ada jaminan juga ya. Jadi kalau ada ini rawi di apa sebutkan Bukhari dalam kitab sahih, ini mesti kuat rawinya. Nah, tidak seperti itu. Lihat di mana dulu dia sebutkan. Kalau Al-Bukhari menyebutnya di usul, berarti kuat. Kalau menyebutnya di muallakat, hadis yang muallak, lihat dulu muallak yang bagaimana. Sirah tamrid, sirah apa? Jazm. Ya, ada perincian. Atau menyebutnya di syawahid mutaba'at, juga belum ada jaminan. Ya, begitu ya. Jadi harus dipahami perbedaan antara rawi-rawi yang dijadikan oleh Al-Bukhari pada usul, hadis-hadis yang usul, dengan rawi-rawi yang disebutkan Al-Bukhari bukan pada usul. Ya, ini dalam pembahasan mustalah penting ini, ya. Perbedaan ini. Entong. Baik, terakhir disebutkan al-anazatu 'asan 'alaihi zujjun. Anazah ini tafsiran dari Al-Bukhari rahimahullah. Al-anazah adalah 'asa, tongkat 'alaihi yang ada di sana, zujjun itu ya al-hadidah fi asfalir rumh. Hadidah besi di bawah atau di bagian bawah tombak. Ya, jadi seperti Allah alam seperti mata tombaknya itu mungkin. Ya. Jadi di sini ada tongkat, mungkin tadi tongkat yang tidak begitu panjang, ya, bisa kita katakan tombak yang pendek begitu ya. Semacam itu kurang lebih Allah alam. Ya, itu disebut al-anazah. Wallahu a'lam bissawab. Sementara kita cukupkan dulu di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.